بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada kitab ini yakni Durusul Lughatil Arabiyyati pada juz ats-tsalits al-juz ats-tsalitsu jilid yang ketiga sampai pada pembahasan yang pelajaran yang ke-17 ya. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Baik. Terakhir pada pembahasan ini yang ke-17 sampai pada tamrin yang kelima ya, terkait dengan salah satu bab pada Thulatsi Mazid yakni bab af'ala dengan penambahan hamzah pada awal fi'il ini ya, sebelumnya pada tamrin kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sudah dibahas tentang bab af'ala tersebut baik pada bentuk maudhi kemudian mudhari masdar amr kemudian isim fa'il dan juga isim maf'ulnya ya dijelaskan pada pelajaran yang sebelumnya. Sekarang melanjutkan pembahasannya masih terkait dengan bab af'ala tersebut. Pada tamrin yang berikutnya, sadisan yang ke-6. Jadi penggunaan bab af'ala dalam kalimat-kalimat pada tamrin ini. Ta'ammalil amfilata li babi af'ala. Perhatikan contoh-contoh ini untuk bab af'ala. Wa'ayyin fihal madhiya wal mudhari'a wal amra wasmal fa'ili wasmal maf'uli wal masdara wasmail makani wal zamani ya wa'ayyin fiha al madhiya dan tentukan padanya pada contoh-contoh ini al madhiya fi'il madhi wal mudhari'a fi'il mudhari' wal amra fi'il amr wasmal fa'ili ism fa'il wasmal maf'uli ism maf'ul wal masdara masdar wasmail makani wazamani dan isim makan serta isim zamannya ya. Dari contoh-contoh yang disebutkan di sini maka tentukan mana itu fi'il madhi, mana yang mudhari', mana yang amr dan yang lainnya. Awalan yang pertama, kalimat yang pertama, akhliqil baba wa la tukhliqin nawafidha. Akhliq al baba, tutuplah pintu itu. Wala tukhliq an-nawafidha, dan jangan tutup, jangan engkau tutup jendela-jendelanya. Di sini kata yang termasuk pada bab af'ala pada lafaz akhliq dan tukhliq ya. Pada dua kata ini. Akhliq ini apa? Ya, dia adalah fi'il amrnya. Akhliq ini fi'il amr. Kemudian kalau tukhliq ya itu fi'il mudhari' ya tukhliq itu fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah sehingga dia majzum la tukhliq ini ya, kalau madhinya apa aghlaqa ya aghlaqa yukhliqu aghliq ini contoh penggunaannya dalam kalimat seperti ini. Jadi kalau sudah dalam kalimat tentunya disesuaikan penggunaannya mungkin dari fa'ilnya, ya, kalau itu fi'il ya, ataupun bentuknya mufrad, musanna atau jama, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Berikutnya sanian yang kedua, abfi al anwara qabla ikhlaqil ghurfati. Abfi al anwara qabla ikhlaqil ghurfati. Padamkan lampu-lampu itu sebelum menutup ruangannya, sebelum menutup atau mengunci ruangan ini. Yang termasuk bab af'ala pada kata, pada lafaz, ya, atufi, ya, pada lafaz atufi dan ikhlaqi, ikhlaqi, ya, ada dua kata ini. Atufi ini bentuk apa? Ya, atufi itu fi'il amr, ya, atufi fi'il amr, maudinya atufa'a, mubareknya yutufi'u, amrnya atufi. Kemudian ikhlaqi. Ikhlaqi bentuk masdar. Ya, ikhlaqi ini masdar dari fi'il yang tadi yang disebutkan pada kalimat pertama. Akhlaqa yukhliqu, ya, masdarnya ikhlaqun. Ya, ikhlaqun. Ya, dalam kalimat disesuaikan ya mudhaf ilaih dari qabla, ya, menjadi majrur ikhlaqi. Ini. Berikutnya, salisan yang ketiga, yuktabu ismul mursali ilaihi wa unwanuhu fil janibil aymani minal dharfi wasmul mursili wa unwanuhu fil janibil aysari. Yuktabu ismul mursali ilaihi, ditulis nama mursal ilaihi, yang dikirimi, jadi orang yang dikirimi surat, alamat tujuannya. Ya, ini mursal ilaihi, yang dikirimi padanya, yakni orang yang dikirimi surat tersebut. Ya, jadi nama dari yang dikirimi itu ditulis, ya, yuktabu ditulis, wa unwanuhu dan alamatnya fil janibil aymani, pada sisi kanan, minal dharfi dari amplop. Wasmul mursili dan nama pengirim, ya, al mursili itu pengirim, orang yang mengirim. Wa unwanuhu dan alamatnya fil janibil aysari, di sisi kiri. Jadi nama orang yang dikirimi surat dan alamatnya ditulis pada sisi kanan amplop, dan nama pengirim dan alamatnya itu ditulis pada sisi kiri. Ya. Di sini mana yang termasuk bab af'ala pada lafaz al-mursali dan al-mursili? Pada kedua lafaz ini, al-mursali dan al-mursili. Al-mursali, ismul mursali. Al-mursali bentuk isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Sebelum huruf akhir fathah, mursal, ini isim maf'ul. Kalau al-mursili sebelum huruf akhir kasrah, dia isim fa'il, ya, isim fa'il, al-mursili. Dari fi'il apa? Arsala yursilu, ya, arsala yursilu, ya. Berikutnya rabi'an yang keempat, akrah, akrahani ammi ala tarki baitihi. Ya, akrahani ammi ala tarki baitihi. Pamanku memaksaku untuk meninggalkan rumahnya. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz akraha. Ya, pada lafaz akraha. Ini bentuk apa? Fi'il madhi. Ya, akraha ini fi'il madhi. Ya. Af'ala akraha, ya. Ada lagi? Tidak, ya. Baik. Berikutnya khamisan yang kelima. La yajuzu nikahul mukrahi. La yajuzu nikahul mukrahi. Tidak boleh nikah paksa. Ya, nikahul mukrahi, nikah orang yang dipaksa. Ya, jadi tidak boleh nikah paksa, kawin paksa. Ya. Al-mukrahi, ya, yang termasuk bab afalah al-mukrahi. Ini isim maf'ul, ya. Al-mukrahi ini isim maf'ul. Fi'ilnya pada contoh yang sebelumnya tadi akraha. Akraha yukrihu. Masdarnya ikrahun isim fa'il, mukrihun isim maf'ul, mukrahun. Ya. Ini. Berikutnya, sahadisan yang keenam. Wajadtul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Wajadtul qalama mulqan fi fina'il ma'hadi. Saya menemukan pena itu, ya, mulqan, dilemparkan, ya, terlempar fi fina'il ma'hadi, pada pekarangan ma'had atau di halaman ma'had. Ya, saya menemukan pena itu dalam keadaan terlempar atau dilemparkan di halaman ma'had. Ya, pada lafaz mulqan, ya, yang termasuk bab af'ala pada kata mulqan, bentuk isim maf'ul, ya, dari alqa yulqi. Alqa yulqi isim fa'ilnya mulqin, isim maf'ulnya mulqan. Ini, ya, bisa dilihat kemarin ada, ya. Ya. Berikutnya, sabi'an yang ketujuh. Al-fi'lul mudari'u ma'rabun wal-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il mudari' itu ma'rab. Ya, al-fi'lul mudari'u ma'rabun. Fi'il mudari' itu ma'rab. Ya, di-i'rab. Bisa di-i'rab. Wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr, keduanya mabni. Tidak berubah. Keadaannya tetap. Yang termasuk bab af'ala pada lafal mu'rabun. Ya, pada lafal mu'rabun. Dari fi'il a'raba yu'ribu. A'raba yu'ribu. Ya, isim maf'ulnya mu'rabun. Kalau isim fa'ilnya apa? Mu'ribun. Mu'ribun. Ya. Saminan yang kedelapan. Ana musabun biimsakin syadidin ya dukturu. Ana musabun biimsakin syadidin ya dukturu. Saya terkena atau tertimpa, imsak itu apa? Sembelit, ya. Susah BAB, ya. Sembelit atau yang semisalnya. Jadi saya terkena sembelit yang parah, ya, syadid, yang sangat, yang kuat atau yang parah. Ya, saya terkena sembelit yang parah, ya dukturu, wahai dokter. Ini yang termasuk bab af'ala pada lafaz musabun, ya, musabun bentuk isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Ada lagi, ya, pada lafaz imsakin, ya, imsakin bentuk apa ini? Masdar, ya, amsaka yumsiku imsakun. Kalau musabun tadi dari fi'il asaba yusibu, ya, musibun musabun. Ini berikutnya ta'ati'an yang kesembilan. Yalbasul mahrimu izaran warida'an. Ya, yalbasu al-muhrimu izaran wa rida'an. Yang termasuk bab af'ala pada lafaz al-muhrimu. Ya, al-muhrimu. Bentuk apa? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Dari fi'ilnya ahrama yuhrimu. Ya, ahrama yuhrimu. Memakai ihram, memakai baju ihram. Ini. Isim fa'alnya muhrimun, orang yang berihram, orang yang memakai ihram. Ini. Jadi muhrim, orang yang memakai ihram itu mengenakan izaron, izar itu sarung, waridaan dan selendang. Atasan baju atau atasan yang fungsinya seperti baju yang berupa apa? Kain, selembar kain atau semacam selendang gitu ya. Untuk laki-laki ya ini ya, al-muhrimu itu mudzakkar. Jadi orang yang mau berhaji atau yang mau umrah menggunakan ihram dengan dua kain, dua lapis kain, yang satu untuk atasan untuk diselempangkan atau diselendangkan, yang satu untuk bawahan untuk di apa dikenakan seperti sarung itu ya. Ini izar itu sarung, rida itu apa tadi selendang atau selempang ya, kain yang untuk atasannya itu. Berikutnya asyron yang ke-10, ana mu'jabun bihadhi talibil mujtahidi. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Saya ya, kalau diartikan harfiah, mu'jabun ditakjubkan, dibuat takjub, dibuat heran atau dibuat kagum ya. Tapi orang Indonesia mengatakan saya kagum dengan pelajar ini ya. Kalau orang Indonesia mengatakan saya dikagumkan dengan pelajar ini, pelajar yang rajin ini, agak janggal ya. Saya dikagumkan, saya diherankan. Ya, tapi biasanya dikatakan saya kagum, saya heran. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini apa? Mu'jabun bentuk isim maf'ul. Ya, bentuknya adalah isim maf'ul. Mu'jabun bukan isim fa'il. Ya, bukan isim fa'il. Fi'ilnya a'jaba yu'jibu. A'jaba yu'jibu, mengagumkan atau membuat kagum, membuat heran, membuat takjub. Itu ya. Nah, di sini mu'jabun bentuk isim maf'ulnya. Dan tadi kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikatakan seperti tadi ya, saya kagum terhadap pelajar yang rajin ini. Saya kagum pada pelajar yang rajin ini, atau saya kagum dengan pelajar yang rajin ini. Ya, tinggal dicari yang pas dalam bahasa Indonesia yang mana. Yang jelas tadi saya kagum atau saya takjub, saya heran. Ya. Adapun dalam bahasa Arab, mu'jabun bentuk isim maf'ul. Ya, kalau diartikan harfiah, ditakjubkan, diherankan atau dikagumkan. Gitu ya. Jadi ada perbedaan apa cara mengungkapkan dalam bahasa Arab dengan dalam bahasa Indonesia. Orang Arab dan orang Indonesia berbeda cara mengungkapkannya. Jadi perhatikan ini. Ketika berbicara dengan bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia sebagaimana orang Indonesia berbicara. Ketika menggunakan bahasa Arab, ya gunakan bahasa Arab sebagaimana orang Arab berbicara. Menyesuaikan bahasa dengan pengguna atau penutur aslinya. Ketika bicara dengan bahasa Inggris, ya menyesuaikan sebagaimana orang Inggris bicara. Kan begitu. Ya. Ini berikutnya. Hadiah 10 yang ke-11. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallahi, sungguh hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, wa aqama sholata, dan menegakkan salat, wa ata zakata dan menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidaklah takut kecuali hanya pada Allah. Yang termasuk bab af'ala dari ayat ini, amana, man amana billahi ya, amana, ini termasuk bab af'ala, bentuk madhi, ya, fi'il madhi, asalnya amana, hamzah yang kedua dilunakkan, diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan fathah yang sebelumnya, diganti menjadi alif. Amana. Ini. Ada lagi? Aqama. Ya, aqama termasuk bab af'ala. Ya, dia mu'tal ain. Ya, mu'tal ain. Ain kalimahnya berubah huruf illah sehingga ada perubahannya. Ya. Tetap mengikuti wazan af'ala, hanya saja karena ain kalimah huruf illah maka berubah menjadi aqama. Ya, asalnya aqwama, sesuai wazannya af'ala aqwama, ain kalimah waw, kemudian wawnya diganti dengan alif menjadi aqama. Ini fi'il madhi. Berikutnya wa ata, ata, ini juga termasuk bab af'ala. Asalnya ada, dari fi'il asal ada, pendek ya, ada hamzah ta kemudian alif, ada datang, kemudian diubah menjadi bentuk af'ala menjadi ada, asalnya menjadi ada, dua hamzah bertemu, hamzah yang kedua diganti dengan alif seperti tadi, seperti amana tadi ya, sehingga menjadi ada. Hamzah yang pertama panjang ya, ada, menunjukkan di situ ada hamzah, kemudian setelahnya alif, a, hamzah fathah, kemudian setelahnya alif. Nah alif ini aslinya adalah hamzah yang asal dari fi'il ini, ada, ada menjadi ada, menjadi ada. Ini termasuk bab af'ala dan ini bentuk madhi. Berikutnya, ya sudah, dalam ayat ini ada tiga fi'il madhi yang termasuk bab af'ala, yakni amana, aqama, dan ada. Baik. Berikutnya, tsani asyara, yang ke-12. Dalam ayat di surah Al-Baqarah disebutkan, dan ini sebagai juga satu doa yang sering dibaca kaum muslimin, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannari wa qina azabannar, yang termasuk bab af'ala pada kata ati. Rabbana atina, ati. Ini hanya ati ya, tanpa na. Na itu dhamir. Na pada atina itu dhamir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi na dalam ayat ini ada tiga tadi ya, Rabbana atina, kemudian qina, ya, na itu dhamir, dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi. Jadi yang sebelumnya Rabbana, Rabba itu isim, kemudian ati fi'il, wa qina qi itu juga fi'il, ya, keduanya fi'il amr, ya, ati ini fi'il amr, qi pada wa qina, ya, wawunya wawu ataf ya, kemudian qi itu fi'il amr, kemudian na itu dhamir na. Ini. Nah yang termasuk pada bab afalah pada lafad ati, ya, pada lafad ati ini bentuk amr, fi'il amr dari mudhari'nya atau madhi'nya apa? Ata, yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya tadi ya, pada kalimat yang sebelumnya tadi. Ata, ata zakata, yang tadi ya. Ata itu madhi'nya. Ata. Kemudian mudhari'nya yu'ti. Yu'ti. Kemudian amrnya ati. Ati. Perhatikan panjang pendeknya dalam ucapan, sesuaikan dengan penulisannya. Madhinya ata, ya, keduanya panjang ya, ata. Kemudian mubaraknya yukti, yu'ti, yu'ti. Ya-nya atau kasrahnya panjang ya, yu'ti. Ya, kemudian amarnya ati, hamzahnya panjang, kemudian ta-nya pendek, ati. Ini. Ini pada ayat ini hanya satu kata ini yang termasuk bab af'ala, ati. Ya, ini. Kalau tadi sekedar tambahan, waqina azabannar, waqina azabannar. Ya, wawunya ataf, waqina, wawunya ataf, kemudian na tadi dhamir, berarti fi'ilnya hanya pada lafaz qi. Ini fi'il qi, fi'il amr. Yang nampak hanya satu huruf qi yang dikasrah. Tapi ini sudah menjadi satu kalimat, yakni fi'il amr qi beserta fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya anta. Ya, sehingga diucapkan sebagaimana lafaznya qi. Dari fi'il apa? Waqa yaqi. Ya, madhinya waqa, mudhari'nya yaqi, amrnya qi. Ya. Ini waqa menjaga atau melindungi. Ya, waqa yaqi qi. Ini. Berikutnya, dulu sudah pernah dibahas di jilid 2 ya, fi'il yang semacam ini. Pada maudhinya tadi, waqa. Jadi, fa kalimah, huruf waw. Kemudian, ain kalimah, huruf alif. Artinya, pada fa kalimah dan lam kalimah, pada fa kalimah dan lam kalimah, huruf pertama dan huruf ketiga, itu huruf illah. Ya. Dulu sudah pernah dibahas tentang hal ini pada jilid 2, jilid suluh jilid 2 pada pelajaran yang ke-20, 26, 27 dan seterusnya sekitar itu ya. Nanti bisa dimurojaah lagi di sana. 20-an menjelang 30 itu ya, 26, 27, 28, 29 antara itu. Nanti dimurojaah kembali ada di sana. Ya. Berikutnya, salisa asyara yang ke-17, ana minal yabani, walakinni muqimu al-ana fi Almania. Ana minal yabani, saya dari Jepang, walakinni muqimu al-ana fi Almania. Tetapi sekarang saya tinggal di Jerman, Almania, Jerman. Yang termasuk bab af'ala pada lafad uqimu, ya, uqimu, bentuk. Bentuk fi'il mudhari', ya, huruf mudhari' dengan hamzah, berarti ini fi'il mudhari' untuk mutakallim, ya, digunakan untuk mutakallim. Mutakallim wahdah, mutakallim sendirian. Jadi uqimu, aku tinggal, atau saya tinggal, satu orang, saya atau aku, kan satu orang ya, sendirian ya. Ini mutakallim wahdahu, ya, fi'il mudhari'nya. Huruf mudhara'nya dengan hamzah uqimu. Ini fi'il mudhara', ya. Ini berikutnya rabi'ah asyara yang ke-14, nas'alullaha ta'ala an yaj'ala al-jannata muqamana. Nas'alullaha ta'ala an yaj'ala al-jannata muqamana. Kita meminta pada Allah Ta'ala supaya Allah menjadikan jannah itu tempat tinggal kita. Ya. Ini yang termasuk bab af'ala pada lafaz muqama. Muqama. Ya. Muqama diidhofahkan pada dhamir na, muqama na. Yang termasuk bab ini tadi lafaz muqama. Ya, bentuk apa ini? Kalau dilihat bentuknya secara asal dia bentuk isim maf'ul, ya, muqamun. Ya, dari fi'il madhinya aqama, mudhari'nya yuqimu, ya, aqama yuqimu. Isim fa'ilnya muqimun, ya, isim fa'ilnya muqimun. Isim maf'ulnya muqamun, ya, muqamun. Ini Lalu di sini apakah tepat kalau itu dimaknai dengan isim maf'ul sesuai dengan konteks kalimatnya tadi, kita meminta kepada Allah untuk supaya Allah menjadikan jannah tempat tinggal kita, muqam. Di sini berarti tempat tinggal. Kenapa diartikan tempat tinggal? Karena terkait dengan tempat al-jannah. Jannah suatu tempat. Ya. Sehingga muqamah diartikan apa tadi? Tempat tinggal, tempat menetap, tempat bermukim. Ya. Bukan diartikan isim maf'ul apa? Aqama yuqimu, menegakkan, kemudian muqamun ditegakkan. Tidak cocok kalau diartikan dengan bentuk diartikan dengan makna isim maf'ul. Ya, sehingga karena di sini maknanya menunjukkan tempat, ya, atau dalam bahasa Arab disebut al-makan, maka di sini muqama ini adalah bentuk isim makan, ya, bentuk isim makan, ya, sebagaimana kemarin disebutkan, ya, pada pelajaran sebelumnya bahwasanya isim zaman dan isim makan dari fi'il selain sulasi itu bentuknya menggunakan bentuk isim maf'ul. Jadi sama bentuknya dengan isim maf'ul, hanya berbeda maknanya. Jadi satu bentuk itu, bentuk isim maf'ul, nanti bisa digunakan sebagai isim maf'ul, artinya bermakna isim maf'ul, atau bisa pula digunakan sebagai isim zaman ataupun isim makan. Artinya, dia bermakna isim zaman atau bermakna isim makan. Meskipun secara lafaz, ya, secara bentuk, bentuknya adalah sama dengan isim maf'ul tersebut. Tetapi secara makna berbeda, dan itu bisa diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, seperti contoh yang ini tadi, ya. Ini pelajaran yang ini tamrin yang ke-6 dari pelajaran ini, contoh penggunaan bab af'ala dalam kalimat dengan berbagai bentuknya. Berikutnya masih terkait dengan ini, pada tamrin yang berikutnya, sabian yang ke-7, istakhrij minad darsi af'ala babi af'ala wa mushtaqqatiha. Istakhrij minad darsi, keluarkan dari dars, cari, keluarkan dari dars, af'ala babi af'ala, fi'il-fi'il pada bab af'ala. Af'ala babi af'ala, jadi fi'il-fi'il pada bab af'ala, wa mushtaqqatiha, dan mushtaqqatnya. Ya, mushtaqqatnya apa maksudnya? Ya, itu isim fa'il, isim maf'ul, masdar bukan ya. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu. Masdar, sebagian berpendapat dia berasal dari fi'il, sebagian berpendapat dia adalah asal dari fi'il. Jadi asalnya masdar, kemudian dari masdar dibentuk menjadi fi'il. Sehingga masdar itu tidak termasuk mushtaqqah. Tidak termasuk mushtaq. Yang termasuk mushtaq itu isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Kemudian yang lainnya nanti ada isim tafdil, ada sifah musyabbaha, termasuk siyah mubalaghah. Itu yang termasuk mushtaq, isim-isim yang mushtaq, yang dibentuk dari fi'il. Adapun masdar, sebagian berpendapat dia itu justru asal dari fi'il. Ya, masdar adalah asal dari fi'il, bukan berasal dari fi'il. Lain ya. Ini. Sehingga masdar tidak termasuk mushtaq. Ini. Itu ada beberapa pendapat, mungkin di kitab lain atau dalam pembahasan nanti bisa dirujuk di sana. Baik. Mungkin sekilas dari tamrin yang ke-7. Ya. Kita sebutkan beberapa fi'il ataupun mushtaqnya ataupun masdarnya, ya, yang termasuk pada bab af'ala ini. Dari awal pada pelajaran yang ke-17, ya, kaifa asbahtum, ya, asbahtum. Kemudian asbahna, ya, asbahta, ya, asbaha. Ini fi'il madhi. Berikutnya atau fi'il anwara atau fi, ya, ini fi'il amr, ya. Kemudian a'tini, a'ti, a'ti, ini juga fi'il amr, Maudhunya aqta, mudhari'nya yu'ti, amrnya aqti. Ya. Ini. Berikutnya ya, musabun bi ishalin syadidin. Lam yahdur Utsmanu al-yawma fa innahu musabun bi ishalin syadidin. Musabun ism maf'ul, ishalin ishal, ini masdar. Ya. Berikutnya ya. Jadi langsung dibaca terus ya, nanti tinggal disesuaikan baris berikutnya dan seterusnya ya. Syafahullahu. Kemudian a'tiha, a'ti ini ya, a'ti seperti tadi a'ti. Ya. Mukhlaqan di bawahnya terus in yakun maktabuhu mukhlaqan. Mukhlaqan ism maf'ul. Ya. Fi maktabil musyrifi al-musyrif asyrafa yusyrifu musyrifun ism fa'il. Ya. Ini. Berikutnya ya, ucapan mudaris ba'da rabbit tahiyyati ahlan wa sahlan wa marhaban udkhul wa akhliq albaba akhliq ya, fi'il amarnya akhlaqa yukhliqu akhliq ya. Berikutnya hadithu ahdin bil islami al islami islamun ya, ini masdar. Baik. Berikutnya mata aslamta ya akhi aslamta aslama ini maudhinya aslama yuslimu aslama maudhi yuslimu mudhari kemudian masdarnya islamun ya. Kalau amrnya aslim ya itu ya. Berikutnya halaman berikutnya aslamtu ya sama dengan tadi ya aslama ya mudhari'nya lamma yuslim ya, yuslim itu mudhari'nya amma ummi fa aslamat aslamat ini madhi untuk muannas ya dengan disertai dengan ta ta'nif ya aslamat tayang. Berikutnya huwa mudiru muthafin mudiru apa isim fa'il ya, dari adara yudiru. Ya. Berikutnya. Yusni 'alaika katsiran innal mudira yusni 'alaika katsiran. Yusni ini mudhari'. Ya, madhinya asna yusni. Ya. Masdarnya ifnaun. Ini memuji atau menyanjung, ya. Berikutnya. Al-mushafu min aina laka hadzal mushafu? Al-mushafu ini bentuk isim maf'ul ya mut atau ya, tadi ya muthafin huwa mudiru muthafin muthaf itu juga apa muthaf museum suatu tempat berarti muthaf muthafun di situ isim isim makan ya. Walaupun secara bentuk dia isim maf'ul tetapi sebagaimana diketahui di sini maknanya sebagai isim makan sesuai dengan maknanya dia adalah isim makan ya itu muthafun tadi ya museum. Kalau mushaf mushaf ini ya bentuknya adalah isim maf'ul dan maknanya juga sama isim maf'ul ya. Berikutnya aqta nihil mudiru aqta ini madhinya aqta yu'ti amarnya aqti di halaman sebelumnya tadi ya sudah. Berikutnya mu'jabun bika wa inni mu'jabun bika mu'jabun ya isim maf'ul. Berikutnya a'jabatni katsiran ucapan Muhammad a'jabatni a'jaba ini isim atau ini fi'il madhinya a'jaba yu'jibu. Kalau mu'jabun tadi isim maf'ulnya. Berikutnya dalam ayat yang disebutkan di sini yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim yutfi'u ya ini fi'il mudhari' ya, yang bersambung dengan waw, dhamir waw untuk jamak, yutufi'u atau fa'a yutufi'u, ya. Wa ya'dallahu illa ayyutimma nurahu, yutimma ini fi'il mudhari', ya. Madinya atamma, atamma yutimmu. Di sini ada an menjadi an yutimma, ya. Wa huwa alladhi arsala rasulahu, arsala, ya. Kemudian yudhirahu, yudhira ini fi'il mudhari', madinya azhara, azhara yudhiru. Di sini ada lam, ya, liyudhirahu. Dalam pembahasan nahu nanti, ya. Okay. Al musyrikun, musyrik, musyrikun dari asyraka, asyraka, asyraka yusyriku. Fi'il madinya asyraka, mudhari'nya yusyriku. Isim fa'alnya musyrikun. Ya. Ini. Berikutnya ajibu, summa ajibu dari ajaba yujibu. Ajaba madhi, yujibu mudhari. Nah, di sini fi'il amr ajibu karena dia bersambung dengan waw jamaah. Ya, ajibu, ya, ini bersambung dengan waw jamaah. Maka ya yang di tengah yang pada ain kalimah itu tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ajibu, ya-nya sukun, ba-nya dhammah, tidak sukun. Karena tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka ya itu tidak hilang. Berbeda ketika digunakan untuk mufrad, sebagaimana kemarin dijelaskan, ajib, ya, mufradnya, untuk mufradnya, ajib, ya-nya dihilangkan. Kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sukun. Asalnya ajib, ya-nya sukun, ba-nya sukun, ya, ya-nya sukun, ba juga sukun, ajib. Ya, karena bertemu dua huruf yang sukun, maka dihindari dengan menghilangkan ya yang sukun, sehingga amrnya menjadi ajib, ajib. Untuk itu untuk yang mufrad. Ketika untuk jamak, dia bersambung dengan waw, dhamir waw untuk jamak, maka huruf sebelum waw menjadi berharakat dhammah. Ba-nya pada lafaz ini menjadi berharakat dhammah. Nah, karena dia berharakat, sementara ya-nya sukun, berarti kan tidak bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga ya-nya tidak hilang, karena tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini, jadi perhatikan, kenapa kemarin pada ajib misalnya, ya, kenapa ya-nya hilang? Karena bertemu dua huruf yang sukun. Bukan, ya, sekali lagi, bukan karena bentuk amr. Ya, bukan karena dibentuk menjadi amr. Bukan karena bentuk fi'il amr hilangnya. Bukan, tetapi karena bertemunya dua huruf yang sukun. Kalau seandainya ya itu dihilangkan karena bentuk amr, maka tentunya di sini juga hilang. Ajibu, ajibu, mestinya demikian. Kalau sekedar bentuk fi'il amr. Tetapi apa? Bukan. Di sini tidak hilang. Ajibu. Ya, jadi perhatikan apa yang menyebabkan itu hilang. Ya, kalau tidak sesuai dengan sebabnya, maka berarti tidak hilang. Ya, tetap ada. Itu ya. Ini. Berikutnya. Mada yuridu. Yuridu termasuk ya. Arada yuridu. Seperti aqama yuqimu. Ya. Yuridu ini fi'il mudhari', ya. Berikutnya yuriduna idfa'a nurillahi. Yuriduna ini fi'il mudhari'nya untuk jamak. Kemudian idfa'a masdar. Yumkinu amkana, yumkinu amkana madhi, yumkinu mudhari'nya. Ya. Ini. Madza yuridullahu? Yuridu tadi sudah. Yuridu itmama nurihi. Itmama bentuk masdar dari atamma yutimmu, itmamun. Ya, berikutnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mutimmu itu isim fa'il dari atamma yutimmu. Ya, terus bawahnya bima arsalallahu rasulahu arsala, termasuk ini bab af'ala, ya. Berikutnya waqad aushaka, aushaka ini termasuk aushaka, termasuk bab af'ala. Aushaka darsu ayantahya, aushaka mudhari'nya yushiku, ya, bermakna qaruba, ya, maknanya dekat atau mendekati. Berikutnya, ya, ucapan Ishaq di sini, zahabtu ila maktabil baridi li irsali barqiyatan. Irsal, irsal ini bentuk masdar, ya. Arsala yursilu irsalun, ya. Fa arsaltu, arsala ini maudinya. Ukhbiruhu, akhbara yukhbiru, maudinya akhbara, mudhari'nya yukhbiru. Mudhari' untuk mutakalim wahdah menjadi ukhbiru dengan hamzah, huruf mudhara'ah dengan hamzah untuk mutakalim wahdahu, ya, ukhbiru. Ini termasuk bab af'ala. Ya, ini ya, untuk kata-kata yang termasuk bab af'ala dengan berbagai bentuknya, mushtaqnya ataupun juga masdarnya dari pelajaran ke-17 kemarin. Menambah sedikit tentang ini pada tamrin yang berikutnya yang masih ada keterkaitan walaupun tidak secara langsung. Berikutnya, faminan tamrin yang ke-8, yansibu a'ta maf'ulaini. Nah, di sini tentang fi'il a'ta. Fi'il a'ta ini termasuk pada bab af'ala ini. Tetapi di sini pembahasannya tentang amalan dari a'ta tersebut. Dan di sini khusus pada a'ta, artinya apa? Tidak bisa dikiaskan pada yang lainnya yang sewazan dengan ini. Jadi kalau sudah dari sisi amalan nanti berbeda-beda, tidak satu wazan kemudian amalannya sama, tidak mesti. Ya, jadi ini pembahasan pada tamrin ini ke-8 ini khusus pada fi'il a'ta, tidak berlaku pada semua yang berwazan af'ala. Ya. Kembali ke sini, jadi aqta, fi'il aqta ini menasabkan dua maf'ul bih. Yang sibu aqta maf'ulaini, dia menasabkan dua maf'ul bih. Aqta itu hamidan kitaban, saya memberikan pada Hamid buku. Nah, di sini aqta itu aqta fi'ilnya, kemudian pemirta sebagai fa'il, kemudian hamidan ini al-maf'ulul awalu, maf'ul yang pertama. Kemudian kitaban al-maf'ulus tani, maf'ul yang kedua. Hamidan mansub sebagai maf'ul bih yang pertama. Kitaban juga mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi ini, kenapa keduanya mansub? Ya, karena dinasabkan oleh a'ta, yang menasabkan fi'il a'ta tersebut. Dia menasabkan dua maf'ul bih seperti ini. Ya. Nah, keadaan maf'ul bih itu bisa berupa isim zahir seperti contoh ini, hamidan ataupun kitaban, ya, kedua-duanya, kedua maf'ul bih ini yang mansub ini berupa isim zahir bukan dhamir. Dan bisa pula kedua maf'ul bih itu berupa dhamir, baik salah satunya dhamir ataupun kedua-duanya dhamir, bisa. Ya, contoh yang di bawahnya, man a'ta kal kitaba, man a'ta kal kitaba, siapa yang memberimu buku itu. Nah, di sini dhamir kaf al maf'ulul awwalu, dhamir kaf ini sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian al kitaba al maf'ulus tsani, al kitaba ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama berupa dhamir, dhamir kaf pada contoh ini. Kemudian maf'ul yang kedua al kitaba isim zahir bukan dhamir. Kemudian jawabannya a'tanihi al-mudiru, a'tanihil mudiru, mudir memberikannya kepadaku. Nah, di sini maf'ul dari a'ta atau kedua maf'ul dari a'ta, maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua itu kedua-duanya berupa dhamir, yakni dhamir ya a'tanihi. Ini a'ta, kemudian ada nun, nun wiqayah, kemudian setelah nun ada ya, ni, ada ya, ya. Nah, ya itu dhamir ya untuk mutakallim, ini al-maf'ulul awalu sebagai maf'ul yang pertama. Ya, jadi maf'ul yang pertama berupa dhamir, dhamir ya mutakallim. Adapun maf'ul yang kedua itu ha, dhamir ha. Al-maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Nah, kalau kedua maf'ul dari a'ta itu berupa dhamir, maka didahulukan dhamir yang rutbahnya, yang tingkatannya lebih dekat. Artinya diurutkan dari mutakallim dulu, baru mukhatab, baru kemudian ra'ib. Seperti ini. Kalau kedua maf'ul itu berupa dhamir, seperti pada contoh ini, a'tanihi. Jadi didahulukan dhamir yang mutakallim terlebih dahulu, yang lebih dekat dengan pembicara, kedudukannya. Mutakallim, orang berbicara, ya dia sendiri, berarti dia didahulukan letaknya. Dhamir untuk mutakallim, a'tani ya-nya, dhamir ya untuk mutakallim didahulukan. Baru kemudian dhamir yang tadi rutbah atau tingkatannya atau jaraknya lebih jauh lagi. Di sini dhamir ha untuk ghaib. Berarti kan dari mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Berarti dia yang terjauh, maka diakhirkan. Didahulukan dhamir yang mutakallimnya, baru kemudian dhamir yang ghaib. Kalau seandainya ada dua dhamir, yang satu untuk mukhatab, yang satu untuk ghaib, maka didahulukan yang mukhatab dulu, baru kemudian yang ghaib. Misalnya a'takahu. A'takahu al-mudiru, mudir memberikannya kepadamu. Ya. Jangan terpengaruh dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahan untuk memudahkan memahami, cuma penentuannya kembali ke bahasa Arabnya. A'takahu. Kenapa didahulukan dhamir kaf? Karena dia rutbahnya, tingkatnya lebih dekat kepada mutakallim. Dia sebagai mukhatab lebih dekat. Adapun dhamir ha, ghaib, dia rutbah atau tingkatannya lebih jauh. Sehingga didahulukan yang dekat dulu, baru yang jauh. A'takahu. Kalau ada dua dhamir, ya mutakallim dan kaf, a'tanika. Ya. A'tanika. Seperti itu. Jadi apa? Memberikan pada saya kamu. Gimana? Ya, kalau secara makna nanti bisa disesuaikan, tapi seandainya ada dua dhamir semacam itu antara mutakallim dan mukhatab, keduanya sebagai maf'ul bih, maka didahulukan yang mutakallim, baru kemudian yang mukhatab. A'tanika. Seperti itu. Ya, jadi itu kalau keduanya berupa dhamir. Adapun kalau salah satunya dhamir, yang satunya bukan dhamir, maka didahulukan yang dhamirnya, baru kemudian yang isim zahir. Kalau keduanya dhamir yang sama, rutbahnya, sama-sama ghaib misalkan, dia atau mudir memberikannya kepada dia, atau mudaris memberikannya kepada dia, maka bagaimana? Ya, disebutkan yang pertama dengan dhamir muttasil, kemudian yang kedua dengan dhamir munfasil. A'tahu iyahu. Harus seperti itu. Tidak boleh kedua-duanya muttasil. A'tahuhu. Tidak boleh. Salah satu muttasil, yang satunya munfasil. A'tahu iyahu al-mudiru. Misalnya, mudir memberikannya kepada dia. Ya, seperti itu ya. Tentang dua maf'ul yang berupa dhamir. Ya, kembali ke sini. Tadi jadi fi'il a'ta itu menasabkan dua maf'ul bih. Jadi dia mempunyai dua maf'ul bih. Dan dia menasabkan kedua maf'ul bih tersebut. Seperti contoh ini. Ya, kalau itu berupa isim zahir, nasabnya jelas dengan tanda nasab. Hamidan, kitaban, nasab dengan tanda fathah. Adapun ketika berupa dhamir, dhamir itu termasuk isim yang mabni, maka dia nasabnya secara mahal, secara kedudukan. Jadi dari contoh tadi misalkan dhamir ya atau dhamir kaf atau dhamir ha, di situ dikatakan dhamir yang mabni, kemudian nasab mahallan atau fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, berada pada mahal nasab karena sebagai maf'ul bih dari a'ta tersebut. Ini. Kemudian latihannya terkait dengan ini, ta'ammalil misala tsumma ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi wa ayyin al maf'ulaini. Perhatikan contoh ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya sesuai dengannya dan tentukan kedua maf'ulnya. Contoh yang pertama, man a'taka al-kitaba, siapa yang memberimu buku ini? A'tanihi abi. A'tanihi abi. Ayahku memberikannya padaku. Ya, al-kitaba diganti dengan dhamir ha. Ya. Man a'taka, siapa yang memberimu? Orang yang menjawab mengatakan a'tani, yang memberiku, memberiku, memberikan padaku. Ya, dalam tanya jawab ya. Kalau orang Indonesia tanya jawab kata ganti seperti itu langsung berganti otomatis. Siapa memberimu? Yang ditanya menjawab memberiku, memberikan padaku, fulan memberikan padaku misalkan. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti ini. Man a'taka, maka jawabannya a'tani. Kemudian tadi al-kitaba diganti dengan dhamir yang sesuai. Adapun pertanyaannya tadi, man siapakah? Itu sudah disebutkan jawabannya yang ada dalam kurung itu ya. Contoh berikutnya. Man a'taka sa'ata? Man a'taka sa'ata? Siapa yang memberimu jam ini? A'tani ha khali. A'tani ha khali. As-sa'ata mu'annas. Maka memberinya mu'annas. A'tani ha khali. Pamanku memberikan kepadaku. Berikutnya, salisan yang ketiga. Man a'taka hadhal qalama. Siapa memberimu pena ini? A'tani hi. Di sini, jawaban yang disediakan ummi, perempuan. Berarti fi'ilnya a'tot. Ya. Boleh dengan tak ta'nif menjadi a'tot, menghilangkan alif pada akhir a'ta. Ya. Kemudian bersama dengan tadi, maf'ul bihnya tadi, a'tot nihi ummi. Atau karena ini terpisah dari fi'ilnya, boleh tetap dengan asalnya a'ta nihi ummi. Ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, man a'taakum al-kutuba, siapa memberi kalian buku-buku ini? A'taani ha al-mudiru. A'taakum jamak berarti a'taana. Ya, jawab pada jawaban dhamir yang digunakan juga dhamir untuk mutakallim ma'a ghairihi yang bermakna jamak menjadi a'taana memberikan pada kami. Kemudian al-kutuba diganti dengan dhamir ha karena dia jamak ghairu aqil. Ya, sehingga kalimatnya a'tanaha al-mudiru. A'tanaha al-mudiru. Ini. Berikutnya man a'taka daftaru? Man a'taka daftaru? Ya, di sini jawabannya anta. Berarti a'taita nihu a'taitanihi ya, karena yang menjadi fa'il dhamir ta berarti dia didahulukan. Kalau fa'ilnya berupa dhamir maka dia didahulukan dari maf'ul bih yang berupa dhamir sehingga menjadi a'taitanihi ya, a'taitanihi engkau memberikannya kepadaku gitu ya. A'taitanihi. Tulisannya bersambung semuanya. Ya, tidak terputus-putus dalam penulisan karena dhamirnya juga dhamir yang muttasil ya. A'taitanihi. Ini. Berikutnya man a'taka al-kitaba wa daftara? Al-kitaba wa daftara dua, berarti musanna. Berarti a'tanihima. A'tani hima. Hima menggantikan alkitab wa daftar. Dua benda, dua isim. Ya, sehingga dhamirnya juga dhamir yang musanna untuk tasniyah. A'tani hima zamili. Temanku memberikan keduanya kepadaku. Ini. Ini tentang fi'il a'ta yang menasabkan dua maf'ul bih. Ya. Dan sekali lagi, khusus pada fi'il a'ta ini tidak bisa atau tidak dikiaskan pada fi'il lain yang satu bab, yakni bab af'ala. Tidak. Ya, jadi berbeda-beda masing-masingnya amalannya, walaupun secara bentuk sama, tetapi amalannya ataupun maknanya itu berbeda-beda. Ini ya, perhatikan masing-masingnya. Baik. Untuk kali ini sampai ini dulu. Kurang lebihnya ataupun kekurangannya semata-mata mungkin karena kekeliruan saya sendiri. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.